أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar, bimbingan zikir kali ini kami akan membacakan doa sebelum berwudu. Pendengar, sebelum berwudu kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil. Di sana disebutkan sebelum berwudu kita mengucapkan bismillah, yang artinya dengan nama Allah aku berwudu. Kemudian apabila telah selesai dari berwudu, maka kita disunnahkan untuk membaca doa, yaitu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita membaca, Allahumma ja'alni minat tawabina waja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian setelah itu kita membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji kepadamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nah pendengar, demikianlah bimbingan zikir kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu bacaan sebelum dan sesudah berwudu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.